bisanga mwe malanda ko oye bisanga lisolo ya libara na pamame toko misoba mungwe na komisoba mame toko misoba mungwe tenere.